Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah wafatnya Raihanah bintu Zaid radhiyallahu taala anha sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hajjatul Wada', dan juga kita telah membahas apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada bait yang ke-95 tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sebutkan bahwa ada 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan fasal yang berikutnya. Maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu. Tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan detik-detik diwafatkannya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau pada bait yang ke-96, wa yaumal itsnaini qadha yaqina idz akmala 63. Dan pada hari Senin qadha yaqina, beliau secara yakin dan menjadi kesepakatan umat Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah pada hari Senin. Idz akmala 63, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berusia genap 63 tahun. Di dalam bait ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, beliau akan membahas tentang kisah dari permulaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan diwafatkannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan Hajjatul Wada', lalu beliau kembali dari Hajjatul Wada', Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat yang menjadi isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat tersebut, yang pertama surat Az-Zumar ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad akan wafat, dan sesungguhnya mereka manusia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian nanti di hari kiamat akan saling berdebat di hadapan Rabb kalian. Ini ayat yang pertama menjadi isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, yakni firman Allah dalam surat Al-Anbiya 34-35. Kata Allah Azza wa Jal, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Dan kami, kata Allah, tidak menjadikan untuk manusia sebelum kamu, hai Muhammad, kekekalan dalam hidup. Tidak ada manusia yang diberikan kekekalan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa in mitta fahumul khalidun? Apakah mereka menganggap seandainya engkau hai Muhammad meninggal dunia, lantas mereka akan berkesempatan untuk hidup abadi di dunia ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami benar-benar akan menguji kalian wahai manusia dengan ujian-ujian baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ayat yang berikutnya adalah surat Ali Imran 185. Kata Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya saja masing-masing kalian akan dicukupkan ganjarannya di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 144. Dan ini ayat yang akan dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Umar masih belum mempercayai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Abu Bakar membaca ayat ini. Ayat tersebut adalah surat Ali Imran 144. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang utusan. "Qad khalat min qablihi ar-rusul." Yang telah pernah berlalu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam utusan-utusan yang lain. Afa imma ta'auqu tilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika seandainya Muhammad meninggal atau seandainya Muhammad terbunuh, yang qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang punggung kalian. Kalian akan kembali menjadi kafir. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a. Siapa yang kembali berbalik arah ke belakang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, falan yadhurrallaha syai'an, sesungguhnya dia tidak akan membawa kemudaratan untuk Allah sedikit pun. Dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yakni suratul Nasr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. "Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau hai Muhammad akan melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, bergantian satu dengan lainnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepada Rabbmu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni dosa-dosa. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ini ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai na'yun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka permulaannya ketika Hajjatul Wada', sebagaimana diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menekankan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum yang hadir ketika itu, dan jumlah mereka ratusan ribu orang. Beliau mengatakan kepada mereka, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian benar-benar mengambil manasik haji dariku. "Fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadha." Siapa tahu bisa jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini. Demikian juga realisasi dari pengetahuan Rasulullah SAW terhadap dekatnya ajal beliau, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Inna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'an fi kulli sanatin marrah." Sesungguhnya Jibril memiliki kebiasaan membacakan Al-Qur'an untukku satu tahun satu kali. "Wa innahu aradani al-'ama marratain." Tapi tahun ini Jibril mendatangi aku untuk membacakan Al-Qur'an sebanyak dua kali. "Wa ma aradzalika illa liqtirabi ajali." Dan aku tidak melihat kecuali itu sebagai isyarat tentang dekatnya kematianku. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalur Abu Bakar Ibn Ayyash dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah memperjelas kisah datangnya Jibril alaihi salatu wassalam tadi. "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli syahri Ramadan 10 ayyam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap datang Ramadan. "Falamma kana minal 'amil ladzi tuwfiya fihi i'takafa 20 yawman." Tetapi ketika datang Ramadan di tahun di mana beliau akan diwafatkan oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf 20 hari terakhir di bulan Ramadan. "Wa kana yu'arradu 'alaihi al-Qur'an kulla Ramadhanin marrah." Dan dahulu dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan satu kali secara sempurna. "Falamma kana al-'amul ladzi tuwfiya fihi 'urida 'alaihi al-Qur'an marratain." Tetapi pada tahun di mana beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu dibacakan secara sempurna oleh Jibril sebanyak dua kali di bulan Ramadan di tahun itu. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang peka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun perincian kisahnya insyaallah akan kita bawakan riwayat-riwayat baik yang disebutkan oleh ulama sirah atau juga yang dinukilkan oleh ulama hadis seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Banyak sekali riwayat yang datang mengenai runtutan peristiwa sebelum Rasulullah SAW wafat. Kita akan pilihkan dari riwayat-riwayat tersebut yang paling sahihnya, demikian juga yang paling ringan riwayatnya. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq dalam Maghazi beliau, beliau menyebutkan, "Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hajjatil wada' fi dhil hijjah." Selesai melaksanakan haji, hajjatul wada' di bulan dhul hijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali ke Madinah. "Faqama bil madinati baqiyatahu wal muharram wa safar." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sepulang beliau dari kota Makkah melaksanakan haji, beliau masih hidup di bulan itu, yakni bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram sampai di bulan Safar. Wa ba'atha Usamah ibn Zaidin fabayyana an-nas 'ala dhalika ubtudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyakwihi alladhi qabadahu Allahu fihi ma aradahu Allahu min rahmatihi wa karamatihi. Dan beliau sempat mempersiapkan Usamah ibn Zaid sebagai pemimpin pasukan yang akan diberangkatkan sebelum nanti akhirnya Rasulullah SAW beliau jatuh sakit, dan itu awal mula kisah akan meninggalnya Rasulullah SAW. Sedangkan pasukan Usamah belum juga berangkat, sudah disiapkan oleh Nabi SAW pasukannya, sudah ditunjuk Usamah dan sudah diberikan pesan-pesan, tinggal diutus keluar. Tiba-tiba Rasulullah SAW sakit. Kata Ibnu Ishaq, fi layalin baqaina min Safar. Beliau mulai sakit di akhir bulan Safar. Beberapa malam terakhir di bulan Safar. Au fi awwali syahri Rabi'il Awal. Atau ada yang menyebutkan bahwa permulaan sakit beliau sallallahu alaihi wasallam itu di awal bulan Rabi'ul Awal. Ini berdasarkan perselisihan para ulama tentang berapa lama sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Fakana awwalu mabtudi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika fi ma dzukira li annahu kharaja ila baqi'il gharqat min jawfil lail. Awal mula sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan kepadaku, maksudnya seperti yang diriwayatkan oleh beliau dari guru-gurunya, annahu kharaja ila baqi'il gharqat min jawfil lail fastaghfara lahum. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah azza wajal untuk memintakan ampun kepada penduduk Baqi', kuburan Baqi'. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah selama 3 hari berturut-turut di tengah malam untuk mendatangi pekuburan Baqi dan memintakan ampun untuk mereka. Falamma asbaha ubtudi'a biwaja'ihi min yaumihi dhalik. Ketika selesai di hari yang ketiga, disitulah beliau mulai merasakan sakit. Dan riwayatnya disebutkan oleh para ulama, yang pertama, dan ini kisah yang paling masyhur, adalah kisah yang disebutkan oleh maula beliau, salah seorang bekas budak Nabi SAW yang bernama Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah mengisahkan, karena beliau yang ketika itu menemani Rasulullah SAW tengah malam pergi ke pekuburan Baqi'. Pernah dengar namanya? Abu Muwaihibah? Belum. Jarang riwayat datang dari Abu Muwaihibah. Beliau salah seorang hamba sahaya Nabi, pernah dibeli oleh Nabi SAW, kemudian dibebaskan. Nah, Abu Muwaihibah bercerita sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Ibn Ishaq, beliau mengatakan, haddathani Abdullah ibn Umar an Ubaid ibn Jubair maula al-Hakam an Abdullah bin Amr ibn al-As an Abi Muwaihibah maula Rasulullah SAW qala. Abu Muwaihibah menceritakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku di pertengahan malam. Jawfil lail itu tengah malam. Dan zaman itu belum banyak penerangan. Jadi tengah malam benar-benar gelap. Rasulullah memanggil Abu Muwaihibah dan memerintahkan kepada beliau. Faqala ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqi'. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada para penghuni pekuburan Baqi'. Fantaliq ma'i. Keluar bersamaku. Temani aku keluar. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Muwaihibah untuk membawa penerangan. Ambil penerangan asrijli dabati. Kemudian terangi aku dengan kendaraanku. Jadi Rasulullah SAW keluar menaiki keledai, di depannya Abu Muwaihibah membawa penerangan, jalan ke pekuburan Baqi. Tayyib. Fantolaktu ma'ahu, aku pun keluar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqafa baina adhhurihim qala assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai di tengah-tengah pekuburan Baqi, beliau masuk sampai ke tengah. Sampai di tengah pekuburan Baqi di malam itu, beliau mengucapkan assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Keselamatan atas kalian wahai sekalian penghuni kubur. Liyahin lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nasu fihi. Tayyib. Sungguh kalian telah merasa ringan dibandingkan apa yang saat ini dirasakan oleh manusia. Aqbalatil fitan kaqit'il lailil mudhlim yatba'u akhiruha awwalaha. Hari ini banyak fitnah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seperti potongan malam yang gelap gulita. Akhir dari fitnah itu mengikuti awalnya. Maksudnya silih berganti fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sekarang ini. Kalian telah beristirahat dari itu. Kalian terasa merasa ringan karena kalian tidak lagi mengalami ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman Nabi. Beliau katakan fitnah waktu itu seperti potongan malam yang gelap. Kalian wahai orang-orang yang sudah mati merasa tenang karena tidak merasakan fitnah tersebut. Kalau itu di zaman Rasul, bagaimana dengan zaman sekarang? Fitnahnya justru jauh lebih gelap dibandingkan apa yang pernah datang kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taib. Qala wal akhiratu syariyun minal ula. Tetapi akhirat itu lebih cepat datangnya dibandingkan kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya sebentar. Akhirat akan cepat datang dan selama-lama kehidupan di akhirat tersebut. Thumma aqbala alayya. Setelah beliau berdoa sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Muwaihibah, beliau pun kemudian menghadap aku. Faqala, lalu mengatakan, ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya atau mafatiha khazainad dunya wal khulda fiha thummal jannah. Sesungguhnya aku ini telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perbendaharaan dunia dan juga untuk bisa hidup abadi di dunia. Kemudian ketika aku mati, Allah akan berikan surga kepadaku. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyartu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Tetapi aku diberikan dua pilihan oleh Rabbku. Menerima yang pertama tadi atau pilihan yang kedua, bertemu sekarang dengan Allah dan aku akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Diwafatkan sekarang oleh Allah, setelah itu Allah akan memasukkan aku ke dalam surga. Jadi dua pilihan, yang pertama hidupnya Rasulullah SAW dipanjangkan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia seperti yang pernah diberikan kepada Sulaiman atau di bawahnya Sulaiman alaihissalam. Kemudian ketika Allah wafatkan beliau, dimasukkan ke dalam surga. Atau pilih sekarang diwafatkan, lalu dimasukkan ke dalam surga. Tayyib. Nah, mendengar ini dari Rasulullah SAW, Abu Muwaihibah segera menjawab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Fakhud mafatiha khazainad dunya wal khulda fiha thummal jannah. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah SAW, ambillah, pilihlah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan hidup lagi dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu ketika Allah mewafatkan engkau, Allah akan berikan surga. Ini menurut Abu Muwaihibah, yang seorang budak, seorang manusia biasa. Janjinya sudah pasti Allah akan berikan surga, tapi ada bonusnya, diberikan kekayaan duniawi dan dipanjangkan umurnya. Beliau fokus pada surga. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wallahi ya Abu Muwaihibah, tidak demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah, aku lebih memilih yang kedua, yaitu aku segera bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala, aku segera bertemu Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku segera dimasukkan ke dalam surga. Thayyib. Tsumma astaghfara li ahli al-baqi' Thumman Sorofa. Kemudian beliau memintakan ampun kembali kepada penduduk pekuburan Baqi, sekehendak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesai, beliau pun kembali pulang. Fabudi abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu alladhi qabadahu Allahu fihi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang itu, barulah beliau mulai merasakan sakit, yang dengan sakit itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini perjalanan di malam hari itu selama 3 hari berturut-turut ditemani oleh Abu Muwaihibah. Baik. Berikutnya disebutkan kelanjutan dari riwayat tadi. Tentu ketika Rasulullah SAW di dalam rumah, Abu Muwaihibah sudah tidak tahu lagi. Beliau hanya tahu selesai pulang di hari yang ketiga, memintakan ampun kepada penduduk pekuburan Baqi, beliau mulai sakit. Dan kisah awal mulai sakitnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ya'qub ibn Utbah, beliau mengatakan, Ani Zuhri, dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, An Ubaidillah bin Abdillah, dari Ubaidillah bin Abdillah, yaitu Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, An Aisyatah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah bercerita, Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari pekuburan Baqi setelah menjalankan perintah Allah untuk memintakan ampun kepada mereka. Fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Beliau pun masuk menemui aku, dan saat itu aku dalam kondisi sakit kepala. Wa ana aqul. Aku pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah wa ra'sah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh betapa sakitnya kepalaku ini. Aisyah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan ya Aisyah, demi Allah, saat ini aku pun juga merasakan sakit kepala yang sangat. Wa ra'sah itu ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa seseorang merasakan sakit kepala yang demikian hebat. Wa ra'sah. Qalat thumma qala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Wa ma dharraki law mitti qabli faqumtu 'alayki wa kafantuki wa sallaituki wa sallaitu 'alayki wa dafantuki." Hai Aisyah, apakah tidak memberatkan engkau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan engkau sebelum aku, lebih dahulu engkau meninggalnya. Faqumtu 'alayki wa kafantuki. Lalu aku yang akan mengurus jenazah engkau. Aku yang akan mengafani engkau. Wa sallaitu 'alayki, dan aku yang akan mensolati engkau. Wa dafantuki, aku juga yang akan menguburkan engkau. Nabi menghibur. Sama-sama sakit. Aisyah sakit kepala sangat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sakit kepala yang sangat. Seandainya Aisyah, ini candaan seorang suami kepada istrinya, dalam kondisi seperti ini Rasulullah SAW masih bercanda kepada Aisyah, seandainya kamu yang mati duluan, aku yang akan mengurus segala sesuatunya sampai menguburkan engkau. Mendengar itu Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, wallahi laka anni bik lau qad fa'alta dhalik laqad raja'tu ila baiti fa'arastu fihi bi ba'di nisa'ik. Demi Allah, seandainya engkau wahai Rasulullah yang lebih dahulu wafat, maka sungguh sekarang aku akan keluar, aku akan kembali pulang ke rumahku, dan aku akan mengumpulkan semua istri-istrimu, dan aku akan kabarkan tentang sakitmu ini. Baik. Mendengar jawaban Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassam. Dalam riwayat yang lain, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tertawa mendengar jawaban Aisyah itu. Baik. Qala wa tatama bihi waja'uhu wa huwa yaduru ala nisa'ihi. Dan Rasulullah SAW pun memahami apa yang diinginkan oleh Aisyah. Jangan sakit sekarang kemudian wafat di rumah Aisyah tanpa istri yang lain tahu. Beliau pun segera keluar menemui istri-istrinya dan mengabarkan bahwa sepertinya ajal beliau SAW telah dekat, dengan isyarat-isyarat yang kita sebutkan di atas tadi. Qala hatta ista'azza bihi fi baiti Maimunah. Sampai tiba di rumah Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Fada'ani sa'ahu fasta'dhana hunna an yamridha fi baiti fa'adhina lahu. Dalam riwayat ini tidak disebutkan apa yang terjadi di rumah Maimunah, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa begitu Rasulullah SAW tiba di rumah Maimunah, sakit beliau tambah parah sehingga beliau pun tidak lagi bisa berdiri. Beliau kemudian memanggil seluruh istri-istri beliau berkumpul di rumah Maimunah, dan mereka sudah mengetahui bagaimana kondisi Rasulullah SAW yang semakin melemah, yang sakitnya semakin bertambah parah. Maka Rasulullah SAW pun meminta izin kepada mereka an yamridha fi baiti Aisyah, agar beliau dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun kemudian mengizinkan Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah SAW dalam kondisi sakit itu, dan beliau tahu ini sebentar lagi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau tetap tidak mau menzalimi hak istri-istrinya, tetap dikumpulkan dan tetap minta izin. Kenapa? Karena ada kemungkinan sakit itu tidak mungkin satu hari langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya kan? Jadi beliau meminta izin agar dirawat pada saat sakit itu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Mereka pun istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau untuk dirawat di rumah Aisyah. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan izin, beliau pun keluar dari rumah Maimunah, tidak bisa lagi berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar rumah dengan dibantu oleh dua orang. Ahaduhuma Al-Fadl Ibnu Abbas wa rajulun akhar. Yang pertama kata Aisyah adalah Al-Fadl Ibnu Abbas, sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun akhar, dan satu orang yang lain. Aisyah tidak menyebut namanya, tapi nanti akan kita cari tahu siapa satu orang ini. Baik. Asiban ra'sahu takhuttu qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dipapah oleh kedua orang tadi, Al-Fadl Ibnu Abbas dan satu orang lagi, dan beliau menyeret kedua kakinya, tidak bisa berjalan saking sakit yang dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Hatta dakhala baiti, sampai tiba di rumahku, dimasukkan ke dalam rumah Aisyah dan dibaringkan oleh beliau berdua. Taib. Nah, siapa satu orang lagi selain Al-Fadl Ibnu Abbas? Aisyah tidak menceritakannya dan Aisyah tidak mau menyebut namanya. Taib. Maka perawi hadis ini Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tetap menyimpan itu. Siapa satu orang yang tidak disebutkan oleh Aisyah? Beliau pun bercerita kepada Abdullah bin Abbas karena beliau yakin pasti Abdullah bin Abbas tahu siapa orang itu. Taib. Beliau mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Ar-rajulul akhar huwa Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu." Orang yang kedua yang tidak disebut oleh Aisyah adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali dan Al-Fadl ibn Abbas yang memapah Rasulullah SAW berpindah dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Taib. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahmukumullah, insyaallah akan kita lanjutkan, masih panjang lagi kisah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.